mung ora ningali sapa Sulaiman ku ing Hudud. Faqala mung kadhawuh Sulaiman nama aliyala arul Hudud. Mai popo iki kudu ingsun nak ora ningali ingsun al Hudud ta ing Hudud. Ai arad tegese ai arid an nimaman an ruyati. Ai maknane niku maknane ngaten niki. Ana to anyar teko. Maman ani min ruyati. Maliyala arul Hudud. Amka naminal ghaibin law adiban nahu adaban syadidan awla asbahan nahu awla ayatian li sultanin mubin maiko pola li kedu ingsun la aroran ningali ingsun al hududa ing hudud ngin kula nu hamzai fathah ngajan i'rit li mana ni buatan a'rit din nganti kasra ma i'rit li tegesi mentokno siro li maring ingsun maknanya aku jelas no ma iku apa mana iku nyegapa mana ingsun min ru'yatihi sangkin ningali hudud jadi aku iku terangno kena apa hudud itu rakitok amkana atau nopo hudud itu menalko ibina panjang orang yang kene falam aro mengkoran yang ingsun yang hudud itu ibadi krono gua ibe hudud falam atau hak kokoha mengus mangsane nahkikno sopa Sulaiman haing hadil wakiyah mana ini ngerti sama sedini kola dawu sopa Sulaiman lawa adiban lahu adaban sadidan jadi ngetok no raja ini hudud itu mesti ngawal aku ini juga melok itu gak ono awas tak sikso itu ketok raja ini lawa adiban lahu adaban sadidan tak sikso tenang binat mirisihi misalnya brodoli rambute wadana bihi lan danap itu maknanya apa? ekor jadi orang Arab ini gambar itu dosa nak danap itu apa? Ekor waram ini lan melepas hudud visam sih dalam sengingnya tak cancange ning gone matahari. Falamau mongko iso nyegah hudud minal hawami saking kewan sing melata. Maksudnya tak brondoli, nek sakare awake tok tak jakok ning dalan ben dipangan ulo. Dadi Nabi Sulaiman ya raja ya mlete barang jenenge raja. Iku pas umat napa? Raja. Aula asbahanna uta nyembelek ingsun hudud, uta tak sembelih dikok ti hukumihi kelan tak ketok gulune. Lah niki terus umat Nabi ini aula ya'tiani bi sultani atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas. Jadi dia mau umat raja ini sidik-sidik nyekso bariku umat nubuai awalayak tian ni bisultani mungkin atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas awalayak tian ni utawa nekakna sapa hud-hudne ingsun dinunun musaddadatin maksura aw maftuhatin yaliha nunun maksuratun maknanya ya awalaya tiyanna atau nekani sopoh hudhud ni ingsun bisultau dan kelan penjelasan mungkin yang kan jelas maknanya bayi dan yang kan jelas mak, ini seperti ini, gini kulon kita berapati jelas biburhan ini biburhan yang terkesei kelawan bukti bayi dan kan jelas zahirin terkesei kan zahir ala ufrihi ngatasi ujuri hudhud fama kasa fama kuta sami fama kasa mongko meneng sapa hudud utawa fama kuta bidomil hak wa fathiha fama kasa ghairu baitin hale ora wektu sing suwe ya sirat ke se sithik minas zaman sing zaman wa hadar lan hadir sapa hudud li Sulaiman Sulaiman iki jelas iku tiyang Palestina lho ana buku jare Sulaiman wong Sulaiman aneh-aneh dadi ngeten lho ya pokoke Sulaiman sing mujma alih cara ulama utawa mriko nang Baitul Maqdis Baitul Maqdis kabeh wong roh manggene ketemu gitu, Palestina. Terus Saba niku teng Yaman. Ora kok Sulaiman niku Sulaiman, Saba e ono sapa? Terus Ratu Bilqis iku boko apa? Ku Ratu Boko. Terus Borobudur iku arsu napa? Sulaiman. Dhewe kok ono wong nganggur ganti ngono. Ya sewang akeh nganggur yo oleh ya semacam-macam sajane padha-padha mungkin bener iku Sulaiman iku umpama yo kok kata Sulaiman iku umpama padha-padha bener yo riyen keraton Jogja niku gadah penasihat spiritual niku jenenge Sayyid Sinten Sulaiman Sayyid Sulaiman niku di antara tokoh spiritual teng kerajaan apa Jogja. Beliau ikut ngatur-ngatur iki dadi Sulaiman, iki dadi Bantul, dadi Kulon Progo. Nah, namanya jenenge ya Sulaiman, tapi saking saya Sulaiman boten sinten. Sinten? Nabi Sulaiman. Iku kaduwen niku. Nah, sejarah iku bener niku sejarah resmi teng Pemda Sulaiman. Nah, sejarah resmi Pemda Sulaiman sing ditulis banyak pakar nggih. Sangka Said Sulaiman niku zuriyae sangking Yaman. macam-macam lah pokoknya intinya melok ngatur nopo pemerintah nopo. Aku ya roh ya yakin sejarah itu sembuh blek. Tapi nak versi ulama nih ngoten niku Nabi Sulaiman itu yang Palestina. Bapaknya jenenge Nabi Daud. Kau nak Sulaiman sing teng Jogja niku ora duwe bapak Nabi Daud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Saba. Saba niku Yaman. Yaman riyen pancen makmur. Iki wonten bendungan Irom. Bendungan Irom niku saniki daerah ya daerah Ahqaf. Terus wonten ratu jenenge ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenang, maksudnya ya ora boko maksudnya. Nah terus saat ini diwale-wale, sejarah ini diwale-wale. Jadi ngotot ini tunggu tibudi. Mulanya kan Nabi ini buatan mati remen, wonten tiang jirok-jirok no sejarah sampai Nabi nanti duko ngendikan kadzaban nasab. Wong sing berlebihan nulis-nulis nasab itu ya bohong kabeh. Kok kadang-kadang itu biar repot. Mulanya tiba ini sing aran jan wong alim tenan ngendikan. Napa jenenge? Wadal Kanjeng Nabi lho, sakarepan Kanjeng Nabi mesti bener. Sebut ini ku fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah wa ba'du fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hizalul Saniyah terus sampai bin Mudar ibn Nizar ibn Ma'di Adnan wahada silkun nazumat fara'idahu bana'an sunnatis saniyah terus beliau ngendikan waraf'uhu ilal khalili Ibrahim amsakan syariwar Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim iku amsa ka'an husyari'u bata. Kita ndak ikut menentukan Adnan bin Sapa sampai Ibrahim. Mergo kila iku 17 orang, kila itu 7. Adnan tok Ibrahim itu ana sing darani 7 kan terus ruwet. Mulane amsa ka'an husyari'u bata. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim. Mulane wa Adnan bila raibin Idza dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu. Dadi ana keyakinan tapi kadang apike ora usah nyebut jeneng. Kok kadang nyebut jeneng dadi ruwet. Ya nyebut jeneng dadi napa? Dadi ruwet. Ya sebagai kita yakin kaya kita ning Jawa iku wis awak dhewe mbok turunane sapa, mbok tunggu lametung sapa ya ora roh. Sebagai turunane manungsa ngono kok. Mereka ruwet, anggar disebut jeneng ruwet, terus digaduk-gaduk nanti kuah. Jadi Sulaiman, bodoh baik Sulaiman. Terus Boko, bodoh karo nopo, Bilqis. Terus Sabak jadi wana sopo. Sabak itu. Mereka gambarannya kota Sabak itu sing bergunung-gunung, berair-air. Itu Yaman itu orang ngono, sing ngono itu wana sopo. Lah Bandung ora mergo ora ana sabone wae. Kan kudu Sabak. Bandung sakjane luwe makmur, tapi kan gak ana-ana Sabak ya kan. Kalau nak maca buku ini ya kudu guyu, ya kudu mantel. Tapi ya kawulane pangeran ana sapa gedhi. Itu bali jare wayang itu digawe berdasar ceritane para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir, penjaga napa? Laut. Terus sapa iku koyo Nabi sapa pokoke critane wayang iku kondang kabeh. Nak kalimat sada sahadaten sing bener, sekaten sahadaten sing bener sik gampang lah dilacak nak sing ngono. Kula ora gerbe turu ge seneng. Pokoke tiap seminggu pisan kula maca sejarah sing kadhe tak niati yo. Jadi kula kan kakean maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Kok cerita Siti Jenar niku maca sing versi dukung Siti Jenar. Dari Siti Jenar wali sak dure wali sono. Tadi pas di patah ini ku wangi, wali sangat drengki, jenazahnya digendi apa? Asu. Terus diumumno nak Siti Jenar itu jadi apa? Asu. Wah ini kono ceritanya wali sangat elek, kabeh wanane drengki sampai situ. Sampai Siti Jenar. Wah aneh-aneh. Nah, sekarang ada yang teker atau kayak Siti Jenar. Jadi. Ya nak versi kita ya, seorang. Soalnya Siti Jenar itu salah, mulkhid. Mereka wanung galing kabelan apa? Gusti dihukum panjang mbek wali songo mergo cara syariat yen salah. Kaya critane teng Timur Tengah ya ono Husain Al-Hallat, napa Husain? Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang sinten? Sing bener ya untuk filmnya Deddy Miswar, itu malah untuk bener rasa buku. Dari Wali Songo sidang konyelok sinten Siti Jenar. Siti Jenar dicelok. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wes, akhirnya sing utusane balik nih Wali Songo. Kata Siti Jenar enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Lah Wali Songo ini rumah saku ning film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Arek akhirnya ngomong dia ini ngaku nih Rasiti Jenar apa? Pak Allah dipanggil Wali Songo. Wah malah kamu Siti Jenar, Wali Bento, apa kok diceluk? Wali Rasupan gitu. Mereka apa kok? Akhirnya wali-wali ngamuk. Masalah, terus kirim Kali Joko kan tukaran ibu. Akhirnya Wali Songo serantar ngomong Kali Joko kan tukaran. Kali Juni ini tukaran itu menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru, nak dekne ngaku apa kan Wali Songo disebulku nak yo ilang kabeh. Apa kok bentrok. Dijak duel iku gelem Siti Jenar sing aran buku Siti Jenar iku kudune mikir. Lah dekne waso apa ora usah duel kan. Kok menang-menang pisan. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan mulane kowe ora usah khusyuk nemen-nemen. Mane Pak Mustofa bareng tak larang tahajud bedina. Kakean pembisik. Mergo wong ngaku nabi yo sering tahajud, paham. Di zaman akhir wong tambah khusyuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud to. Sering tahajud terus sawane entuk napa wang? Wangsit. Tapi nek kowe mendengkur kan aran to wangsit. Mane Abdul bin Mas'ud riyen nek ana tabi kok bedina tahajud tuh hati parani damuk. Seminggu pisan ae kok cuk bedina. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dek niku paling tersinggung nak ana salat fardu disaingi. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nut, tapi kanut sapa wae. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air uga persiapan buka napa? Asyura. Napa Tasu'a berarti iki? Tanggal songo nopo? Tanggal 10 suro ya? Ditutui atus alu atas alu na Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutui bejanane ben wong ra poso nopo? Asyura. Tapi wong nek ra poso Asyura dene poso Asyura, perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah nopo sunat. Abdul bin Mas'ud, ana wong kok duha butiro ditutuk bae. Ojo geman kaya nyaingi salat fardu. Sing wajib salat fardu bedino mau salat fardu liyane kadang-kadang. Ahri bin Abbas sebagai sahabat sing junior nak duha saulan pisan. Tapi ya wis rezekine akeh ra kok kowe bedino tetep ora akeh kan. Dadi Abdul bin Abbas iku nak duha saulan pisan. Biasa. Mergo aja sampe salat sunat kok koyo salat. Tapi ilmu ini ki sentek zaman akhir uang doba enggak istiqomah nopo. Syabul, sing cerita ini ku Syabul Qadir tentang kitab Bunyah. Padahal dia ini Sultanul Awliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus anda hentikan. Terutama di ibadah sun. Terus dia ini menghikayahkan Dawu Ibnu Abbas Abdullah bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mengenai bapak ini nonton wiridan santri suwi-suwi, lara ini jong jo suwi-suwi. Iku wis mandi, nak mbok tambahi mana ora. Kula nu wingi di tamu Madura, niki kisah nyata tamu Madura. Kula ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar sowan saya. Dene asline ora pati cocok ya. Tapi dia ngakoni ngalimku, ya dia jujur, saya ini sebenarnya itu Gus, beda mazhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap soan. Tapi saya tidak ikut, buat ini batin kau yang ragmin bantut kue. Ya kiai ya sepuk. Akhirnya diskusi ke aku, diskusi, sesuai tertarik. Sanat saya dari bapak, emang kalau wiridan oleh sesuai, nak dungu ya oleh tenang. Bapak nanti, hak gue cukup mah dungu tenanan, nganti nangis, tenang, pokoknya rasa. Kayak pengiran rapian, mau sapian. Mapi anu dalira tenanane dikai. Nak tenanane malah sudon sawane are tenanan ra dikai. Jadi cara bapak. Kowe tenanane sawane apa iku rapi ana orang ini ra di. Dadi sawane apa kakean apa syarat. Tapi bapak nak dungu mati tenan, mesurat tenan, gimana mati tenan? Sing tenan anu kalah mati je. Malah anu mati, malah lucu nih. Dua anu mati suka rasa nangis. Mari darani untuk amplop akeh. Tenan kita tenanan malah darani soy bulbet nabo. Tenan. Ternyata Ki Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya iya guys, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah ndak. Kenapa Pak? Nak kesuwen ke bosen, mari ra ikhlas. Nak sedih lu ra isi ikhlas. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi guys, gak jadi gak cocok. Hari ini diskusi deh. Sekarang saya bersaksi gak jadi gak cocok. Ternyata saya cocok jer. Oh, batur bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Mergo Allah ngaji Nabi nate dawuh inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing ngopo. Lan iki sing tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung ler. Aja kok paksa rolas ape ana bari kukur-kukur. Bari kok angop meneh. Iku ngadepi apa kok iso ana iku model opo meneh. Yes, mong. Lan ibadah syarat seneng. Ya walladzina amanu asyaddu hubbal lil. Syarat seneng iku nggih ikhlas. Lah nek ikhlas misane sithik nggih sithik wae sementing napa? Ikhlas. Mane kata ulama riyen nak wiridan. Riyen bezuper niki jazae Mbah Mun. Bezuper ngeron santrine maca kulhu akeh-akeh ra oleh. Sithik ae jeng sementing diridani pangeran. Wah ada, mari kita geremeng. Mulanya kiai alim nak wiridan sedih lu. Nah akhirnya santri ni alim di masjid tu. Oh lagi kau jadi terus. Jadi ni raka rukaruan ni. Oh jadi ni dah. Raka rukaruan. Tapi ngono aku yono ilmu. Ya inna wuha ta'ala la yamalu hatta tamalu. Oh aku rabosan. Nanti aku esing dewi sing nabo. Bosan. Tapi mulanya kalau subuh mau kiai wiridan dah lu nak sawan es gak nyaman gila. Wero baitun hale ora ado ayasiran tegese sithik minaz zamani sangi zaman wa hadara li Sulaiman mutawadian wa hadara lan teko sapa Hudhud li Sulaiman waning Sulaiman mutawadian hale wong sing sopan hale manut sing sopan yarfau ngangkat biroh iroksihi kelawan ngangkat sire Hudhud wa irkha idza nabi lan nglembrehno ekore Hudhud wa janakhaihi lan dua sapi Hudhud fa fa mongko nyepuro sapa Sulaiman anhu saking Hudhud. Ketok nabi ini. Iki ketok ya. Anane manuk iso terbang, iso kumpul di anak putu, iku ya keajaibane Allah. Kowe ora iso gawe. Saiki manuk iso omong-omongan Sulaiman, ya iku keajaibane Allah. Kok kabeh-kabeh tetep inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bener nak Sayyidina Ali, kowe delok donya ndi wae tetep mung bukti inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah kula takok sapa Sulaiman ing Hudhud amba sanging perkara laki akan ketemu sapa Hudhud fi ghaibatihi ing dalem wektu ghaibe Hudhud faqala mung dawuh sapa Hudhud faqala hattu bima lam tuhit bih waji'tu kamin sabaim binabaiyakin.